طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, jawaban terhadap iskal dan syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh Yahudi dan Nasara. Dan kita sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fahadihil wujuhu yu'lam biha sidqu ma akhbara bihi wa in lam ya'lam wujuduhu wa in lam yu'lam wujuduhu min ghairi jihati akhbari fa kayfa wa qad 'ulima wujudu ma ukhbira bihi. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sisi-sisi ini atau dengan sisi-sisi ini menjadi diketahui kebenaran apa yang diberitakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Walaupun belum diketahui keberadaan apa yang dikhabarkan olehnya. Fakaifa? Maka bagaimana pendapatmu kalau ternyata yang dikhabarkan itu betul-betul diketahui wujudnya? Diketahui kenyataannya. Ma ukhbira bihi, apa yang diberitakan terjadi. Apa yang diberitakan terjadi. Ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya untuk memahami dua baris kalimat ini harus kita ingat kembali apa yang sedang kita bahas. Yang sedang kita bahas adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal ilmu bi annahu sallallahu alaihi wasallam madkurun fil kitab aw fil kutubil mutaqaddimah yu'raf min wujuh. Bahwa berita tentang Nabi sudah disebut dalam kitab-kitab terdahulu, itu akan bisa diketahui dengan sekian sisi. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sampai sisi yang ketujuh. Sisi yang ketujuh ini menyatakan bahwa Nabi SAW mengkhabarkan pada semua pihak, tidak peduli apakah dia Yahudi atau Nasrani atau musyrikin atau agama apapun, Majusi dan lainnya, Rasulullah beritakan berita yang sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Ini yang ketujuh. Maka kata Ibnu Qayyim di akhir kalimatnya, fahadil wujuh, sisi ini menunjukkan kebenaran apa yang beliau sampaikan. Mengapa? Karena bukankah kalau diberitakan kepada musyrikin, diberitakan kepada Yahudi, diberitakan kepada Nasrani, kalau ternyata Yahudi tahu bahwa itu dusta, maka musyrikin akan mendapatkan hujjah. Oh, ternyata orang ini berbohong. Iya kan? Tetapi Rasulullah SAW tidak khawatir, tidak takut apa yang beliau katakan didustakan oleh ahlul kitab. Tidak khawatir. Mengapa? Karena beliau yakin bahwa ini hak dari Allah yang pasti akan ada di kitab mereka. Pasti akan ada dalam kitab Taurat atau Injil. Baik. Itu kalau tidak terbukti kejadiannya. Apalagi kalau terbukti. Lebih-lebih lagi. Semua yang dikabarkan terjadi. Lebih meyakinkan lagi kalau itu adalah hak dan sudah diberitakan di dalam berita-berita yang telah lalu. As-samin yang ke-8. Annahu law quddira annahum lam ya'lamu bisyarat al-anbiya bihi wa ikhbarahum bi ni'matihi wa sifatihi lam yalzam an la yakunu dzakaruhu wa akhbaru bihi wa basyaru bi nubuwwatihi id laisa kullu ma qalahu al-anbiya al-mutaqaddimun wasala ila al-mutaakhirin wa hata bihi ilman. Titik. Kata Ibnu Qayyim yang ke-8. Kalau dianggap bahwasanya mereka tidak tahu berita tentang kenabian, berita tentang akan datangnya seorang nabi dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, kalau mereka tidak tahu tentang berita bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana nama-nama atau bagaimana na'atnya, lam yalzam an la yakunu dzakaru, tidak mesti kalau mereka itu ingat. Artinya kalau mereka tidak tahu, belum tentu kalau itu berarti batil. Mengapa? Karena apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka tidak semuanya sampai kepada orang-orang belakangan mereka. Id laisa kullu ma qalahu al-anbiya al-mutaqaddimun wasala ila al-mutaakhirin, tidak mesti setiap apa yang dikhabarkan oleh para nabi yang terdahulu tidak mesti sampai kepada orang belakangan. Wa hatu bihi ilman, tidak mesti orang-orang belakangan meliputi semua ilmunya para nabi. Mesti ada yang mereka ingat, ada yang mereka lupa. Ada yang mereka masih pegang, ada yang mereka sudah tidak pegang. Ada yang mereka masih menggunakannya, ada yang mereka lupakan. Dan itu barakallahu fikum terjadi setiap generasi seperti itu. Wa hadza mimma yu'lam bil ittirar. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan apa yang mesti diketahui dengan secara pasti. Demikian keadaannya. Fakam min qawlin qad qalahu Musa wa Isa. Berapa banyak ucapan yang disampaikan oleh Musa dan Isa alaihi wassalam. Wala ilma lil Yahud. Ternyata Yahudi tidak tahu. Betapa banyak ucapan Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam yang tidak diketahui oleh Yahudi. Berapa banyak ucapan-ucapan Isa alaihi salam yang tidak diketahui oleh orang Nasrani. Yang dilupakan oleh mereka. Fa'idha akhbara bihi man qamad dalil. Maka kalau ada yang mengkhabarkan dengan apa yang tegak dari bukti-bukti yang qat'i atas kebenarannya, lam yakun jahluhum bihi mujiban liraddi, maka kebodohan mereka tentangnya tidak mengharuskan agar mereka menolak. Yani kalau mereka tidak tahu, bukan berarti ini tidak benar. Kalau mereka tidak tahu, bukan berarti mereka harus menolak wa takdzibihi dan harus menentangnya dan mendustakannya. Mengapa? Karena tidak semua apa yang mereka sampaikan, yang dinyatakan oleh Nabi, tidak mesti kemudian mereka semua ingat. Barakallahu fikum. Sehingga jahluhum, kebodohan mereka, tidak berarti apa yang disampaikan oleh Nabi adalah dusta. Atau disampaikan oleh Nabi adalah batil. Tidak. Itu karena mereka tidak tahu saja. Ikhwani fi din a'azakumullah, itu yang ke-8. Yang ke-9, annahu yumkin an yakun fi nusakhin ghairi hadhihi nusakh allati bi aydihim fa uzila min ba'dihha wa nusikhat hadhihi mimma uzila minhu. Lagian yang ke-9 kita katakan bahwa memungkinkan saja, ini sangat mungkin, kalau dalam naskah-naskah kitab mereka, naskah-naskah Taurat dan Injil mereka, selain nas allati bi'aidihim yang ada tangan mereka, kemudian mereka uzila min ba'diha, dihapus dari catatan naskah-naskah tersebut. atau dibuang, atau nusikhat, atau terbatalkan, terhapuskan, hadihi mimma uzila minhu, sedangkan yang ini ternyata termasuk yang dihapuskan. Mungkin apa enggak mungkin? Karena Allah sifati sifat Yahudi, khususnya ahlul kitab, dan juga sifat secara umum ahlul kitab, Yahudi atau secara umum ahlul kitab, Allah sifati mereka. Apa di antara sifat-sifatnya? Yaktumunal ilma wahum ya'lamun, menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu. Satu. Kedua, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Ketiga, mereka kadang menambah, kadang mengurangi. Bisa saja mereka kurangi berita-berita, yaitu yang terdapat dalam Taurat dan Injil tentang berita-berita akan datangnya seorang Nabi dengan sifat-sifatnya, dengan ciri-cirinya, bahkan dengan namanya dan seterusnya. Bisa saja mereka menghapusnya karena mereka orang-orang yang Allah gambarkan betapa jeleknya mereka, karena mereka berani yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, merubah kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka yaktumunal ilma wahum ya'lamun, menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu. Mereka lemparkan kitab mereka, wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di punggung-punggung mereka atau di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Bisa jadi berita tersebut termasuk yang terhapuskan oleh mereka. Wa qawluhum inna nusakh at-taurah muttafiqa fi syarqil ardi wa ghurbiha. Ucapan mereka, naskah-naskah Taurat muttafiqah, semuanya sepakat, yang di timur bumi maupun yang di baratnya. Ini ucapan Yahudi. Kadibun, zahir. Itu adalah kedustaan yang sangat jelas. Kedustaan yang sangat jelas. Fahadid Taurah alati bi'aidin nasara tukhalifu Taurah alati bi'aidin Yahud. Taurat yang ada di tangan kaum Nasrani ternyata berbeda, menyelisihi Taurat yang ada di tangan Yahudi. Perhatikan barakallahu fikum, Yahudi memiliki Taurat, dan kemudian Nasrani mereka juga memiliki Taurat, artinya Taurat yang mereka dapatkan dulu sebelum datangnya Isa, sampai kemudian mereka mengikuti Isa dan menerima kitab Injil. Mereka punya Taurat yang mereka pegang sejak dulu. Ternyata apa yang di tangan Nasrani tadi berbeda dengan apa di tangan Nasara. Fahadihi Taurat allati bi'aidin Nasara tukhalif Taurat allati bi'aidil Yahud. Wallati bi'aidis Samirah tukhalif hadihi wa hadihi. Juga Taurat yang ada di tangan Samirah justru berbeda dengan kedua-duanya. Tukhalifu hadihi wa hadihi. Menyelisihi Taurat yang ada di tangan Yahudi maupun Taurat yang ada di kalangan Nasrani. Wa hadihi nusakhul Injil. Dan ini naskah-naskah Injil. Juga yukhalif ba'duha ba'dan wa yunaqiduh. Di dalamnya terjadi perbedaan sebagian terhadap sebagian yang lainnya, bahkan perbedaan yang yunaqiduh. Yunaqiduhu maknanya bertentangan, kontradiksi antara satu Injil dengan Injil lainnya. Dan kemudian ditulis, ini Injil Yohana, ini Injil Luka, ini Injil Barnaba, dan seterusnya. Yang kemudian kita kenal Yohana jadi Yohanes, Luka jadi Lukas, kemudian Barnaba jadi Barnabas. Berbeda-beda. Bahkan berbeda-bedanya parah, saling bertentangan satu dengan lainnya. Fada'wahum anna nusakh at-taurat wal injil muttafiqa syarqan wa gharban, maka anggapan mereka, pengakuan mereka bahwa naskah-naskah Taurat dan Injil muttafiqa, sepakat timur dan barat, minal buhti wal kadhib, itu adalah ucapan dusta, ucapan palsu. Alladhi yurawijunahu ala asbahil an'am, hanya kedustaan yang mereka jadikan sebagai promosi. Yurawijuhu saya terjemahkan promosi, karena terwij adalah laku. Supaya laku, mereka membuat kedustaan itu. Yurawijunahu, agar laku dagangannya. Terhadap siapa? Ala asbahil an'am. Agar laku di kalangan orang-orang yang seperti binatang ternak. Dalam artian bodoh sekali. Buhmun. Mengapa? Karena kalau dia cerita sedikit, akan bingung. Tayyip, saya ikut Nasrani, saya mau belajar dan saya mau ikut Injil. Ternyata Injilnya berbeda-beda. Mana Injil yang harus saya turuti? Akan kebingungan kalau punya akal sedikit. Tetapi lihatlah, ternyata mereka membuat kedustaan bahwa ini tidak berbeda. Sama seluruhnya, di timur dan di barat, Injil manapun dan seterusnya. Tidak mungkin mereka akan diam kalau mereka cerdas. Pasti akan membandingkan. Kenyataannya ini sama itu bertentangan. Yang itu sama yang ini berbeda lagi. Hatta inna hadhihi at-Taurah allati biyadi al-Yahud fiha min az-ziyadah wat-tahrif wan-nuqsan ma la yakhfa 'ala ar-rasikhin fil 'ilm. Hingga Taurat yang ada di tangan Yahudi sendiri padanya min az-ziyadah, ada tambahan. Wat-tahrif, ada perubahan-perubahan. Kadang perubahan kata, kadang perubahan huruf, kadang perubahan kalimat. Wan nuqsan, kadang dikurang-kurangi. Ma la yakhfa 'ala ar-rasikhina fil 'ilm, dan itu tidak tersamar bagi orang-orang yang ilmunya kokoh, tidak tersamar bagi orang yang dalam ilmunya. Wa hum ya'lamuna qat'an anna dhalika laysa fit tawrah allati anzalahu Allahu 'ala Musa. Yang pasti diketahui oleh mereka secara qat'i, qat'i yani tegas, diketahui oleh mereka secara tegas bahwa Taurat tersebut bukan Taurat yang pernah Allah turunkan pada Musa. Orang-orang yang dalam ilmunya, kalau di antara tokoh-tokoh Yahudi tadi ada yang benar-benar alim, pasti dia tahu bahwa ini Taurat berbeda dengan Taurat yang ada, yang pernah diturunkan pada Musa alaihi salam. Oleh karena itulah, justru mereka yang mempelajari Yahudiyah atau Nasraniyah secara mendalam justru semakin bingung. Yang kokoh-kokoh, yang asobiyah, yang sangat taklid, itu justru yang setengah-setengah ilmunya. Tetapi bertambah dalam ilmunya semakin bingung, semakin dalam ilmunya semakin bingung. Jangan heran kalau ada mereka-mereka yang mempelajarinya semakin dalam, justru kemudian meninggalkan agama tersebut kembali kepada Islam. Sebagaimana yang lain juga demikian. Sebagaimana Yahudi juga demikian, mempelajari semakin dalam, semakin bingung, dan kemudian dia justru memilih agama Islam. Mengapa? Cerdas. Karena dia bisa melihat kontradiksi yang ada di dalamnya sangat banyak. Wa hum ya'lamuna qat'an anna dhalika laysa fit tawrat allati anzalahu Allah 'ala Musa. Sungguh dalam keadaan mereka tahu bahwa apa yang mereka tambahkan itu tidak ada pada Injil, pada Taurat yang pernah diturunkan pada Musa. Wala fil Injil, tidak ada pula pada Injil yang Allah turunkan pada Al-Masih. Wa kaifa yakunu fil Injili alladhi unzila 'ala al-masih qissah salbihi wa ma jara lahu. Bagaimana di dalam Injil yang diturunkan kepada al-masih kisah disalibnya al-masih, wa ma jara lahu, dan apa yang terjadi padanya, wa annahu asabahu kada wa kada, dikisahkan di dalamnya bahwasanya Isa tertimpa ini dan itu, wasuliba yauma kada wa kada, disalib dia di hari ini dan hari itu, wa nahu qama minal qabri ba'da salat, dan dia bangkit dari kuburnya pada hari ketiga, wa ghairi dalik, dan lain-lainnya, mimma huwa min kalami syuyukhin nasara, dan lain-lainnya yang itu ternyata dari ucapan syekh-syekh nasara, dari ucapan tokoh-tokoh mereka, bukan dari kitab Injil, tetapi ditambah dari ucapan syekh-syekh mereka. Wa ghayatuhu an yakuna min kalamil hawariyin khalatuhu bil Injil. Paling tingginya itu adalah ucapan hawariyin, kata mereka, pengikut Isa. Khalatuhu bil Injil, yang tercampur di dalam Injil. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin, walaupun mereka juga mengambil ucapan-ucapan para sahabat Nabi, tetapi tidak dicampur dengan Quran. Walhamdulillah, Rasulullah SAW berpesan, jangan tulis dariku kecuali Quran. Maka ketika Rasulullah sendiri bicara, beda. Diletakkan dalam kitab hadis, tidak dimasukkan dalam Quran. Tetapi Taurat dan Injil tercampur di dalamnya ucapan Hawariyin, ucapan Isa, dan ucapan Allah SWT dicampur oleh mereka dalam kitab tersebut. Khalatuhu bil Injil. Wasamul jami' Injilan. Kemudian mereka namakan semuanya dengan nama Injil. Padahal ada ucapan Hawari, ada ucapan Yohanes, ada ucapan Barnabas, ada ucapan Lukas, dan seterusnya. Wa kadzalika kanatil anajil indahum. Demikianlah Injil-Injil yang ada pada mereka al-arba'ah. Wa kadzalika kanatil Injil arba'ah. Demikianlah mereka memiliki Injil-Injil yang empat. Yukhalifu ba'daha ba'dan. Yang sebagian menyelisihi sebagian yang lain. Wa min bahtihim wa kadzibihim qauluhum. Dan di antara kedustaan mereka dan buhut kepalsuan mereka adalah ucapan mereka, inna Taurah allati biaidihim wa idil yahud as-samirah sawa. Kata mereka, Taurat yang ada di tangan-tangan mereka, tangan-tangan Nasrani, wa idil yahud dan tangan-tangan Yahudi, was-samirah dan tangan turunan Samiri, sama katanya. Itu kedustaan mereka. Buhtanun azim, kedustaan yang sangat nyata. Wan nasara la yuqirruna anna al-injil munazzalun min 'indillahi 'ala al-masih wa annahu kalamullah bal kullu firaqihim mujma'un 'ala anna arba'ata tawarikh allafaha arba'atu rijalin ma'rufun. Nasrani sendiri tidak mengikrarkan bahwa Injil itu diturunkan dari sisi Allah kepada Al-Masih Isa bin Maryam. Mereka tidak meyakini, tidak mengakui bahwa itu dari Allah kepada Al-Masih, diturunkan oleh Allah kepada Al-Masih, tidak. Wa annahu kalamullah, mereka juga tidak mengakui kalau itu ucapan Allah. Bal kullu firqihim mujma'un, bahkan semua firqah-firqah Nasrani, semua sekte-sekte Nasrani sepakat ala bahwasanya anna arba'at at-tawarikh allafaha arba'atu rijal, ada empat sejarah yang ditulis oleh empat orang ma'rufun. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan empat orang al-ma'rufun fi azmanin mukhtalifah, di zaman-zaman yang berbeda-beda. Wa la ya'rifuna al-injila ghairu hadha, dan mereka tidak mengerti Injil kecuali itu. Sejarah yang ditulis oleh empat orang. Arba'atut tawarikh, empat sejarah yang ditulis oleh empat orang. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian keyakinan mereka, para Nasrani, terhadap Injil mereka. Mereka sepakat bahwa itu bukan ucapan Allah yang diturunkan kepada Isa. Tidak sama sekali. Bahkan mereka menyatakan Injil allafahu Matta, bahwa Injil itu ditulis oleh Matta, yang mereka kenal dengan Matius. Tilmizul Masih, itu adalah murid Al-Masih. Ba'da tis'i sinin min raf'il Masih, setelah 9 tahun diangkatnya Al-Masih. Wa kutiba bil Ibraniyah, dan ditulis dengan bahasa Ibrani. Fi baladi, di negeri yang namanya Yahuda, di Syam. Baik, itu yang pertama, Injil Matta atau Matius. Wa Injil allafahu Markus Al-Haruni. Yang kedua, Injil yang disusun oleh Markus Al-Haruni, tilmidu Syam'un. Dia adalah muridnya Syam'un. Ba'da 23 sana min raf'il Masih, setelah 23 tahun diangkatnya Al-Masih. Yang ketiga, wa katabahu bil Yunaniyah, atau ini masih yang kedua, ditulis dengan bahasa Yunani. Tadi yang pertama ditulis dengan bahasa Ibrani. Katabahu bil Yunaniyah, ditulis dengan bahasa Yunani. di negeri Antakiyah, di biladir Rum, di negeri Romawi. Yaqulun, mereka berkata, inna syama'un al-madkur huwa allafahu thumma muhya ismuhu min awwalihi. Ini adalah ditulis oleh Syam'un, kemudian mereka dia susun, setelah dia susun dia hapus namanya dari awalnya, wa nusiba ila tilmidihi Markus, kemudian ditulis, dinisbatkan kepada muridnya yaitu Markus, padahal itu tulisan Syam'un, tetapi kemudian diatasnamakan Markus. Yang ketiga, Injil allafahu Luqa. Injil yang ditulis oleh Luqa, yang dikenal oleh mereka dengan Lukas. At-Tabib al-Antaqi. Dia adalah dokter di Antakiyah. Juga tilmid Syam'un, juga muridnya Syam'un. Kapan dia tulis? Dia tulis ba'da ta'lifi Markus. Dia tulis setelah tulisan Markus. Wa injilun allafahu Yuhanna. Kemudian yang keempat, Injil yang ditulis oleh Yohanna, yang mereka kenal dengan Yohanes. Tilmidul Masih, muridnya Al-Masih. Ba'dama rufi'al Masih bi bid'in wa sittina sana. Ditulis setelah diangkatnya Al-Masih 60 sekian tahun. Dan ditulis dengan bahasa Yunaniya. Wa kullu wahidin min hadhil arba'ah yusammunal Injil. Dan masing-masing dari empat tulisan tadi semuanya dinamakan Injil. Wa bayyanaha min at-tafawut waz-ziyada wan-nuqsan wa bainaha, dan di antara Injil-Injil yang empat ini min at-tafawut ada sekian perbedaan, waz-ziyada ada sekian tambahan-tambahan, wan-nuqsan sekian kekurangan-kekurangan, yang ini enggak ada itunya, yang itu enggak ada ininya. Ma ya'lamuhul waqifu 'alaiha, pasti akan diketahui oleh orang yang melihatnya sepintas, sudah terlihat sangat-sangat berbeda. Wa baina Tauratis Samirah wal Yahudi, dan di antara Tauratnya Samirah dan Yahudi wan Nasara, min dalika ma ya'lamuhu man waqafa 'alaiha. Maka pengakuan mereka tadi bahwa semua Injil sama, da'wal kadzib wal bahit, itu pengakuan dusta. Itu anggapan yang palsu. Karena mereka sendiri sama-sama tahu ada empat karangan Injil tadi. Anna nusakh at-Taurah wal Injil muttafiqah, itu adalah kalimat dusta. Wallahu ta'ala a'lam. Nakhtafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.